Terus minggah malih dateng Ainul Basirah, lajeng minggah malih dateng Hakul Basirah. Insya Allah pengawasan sing sampun sampun cekap. Antos wonten ing pengawasan ingkang kalau ini niku sampun dibicara mengenai contoh-contoh. Wonten ing kesempatan menika kula namung badhe nambahi pangis silai peringatan. Terus menawi wonten contoh ingkang berkaitan kali soal pemahaman dhumateng Allah. Jauh ini perlu kula elingna mergo mengke kersane mboten jumbo. Contoh-contoh sing sering dicontokne niku mboten persis. Niku namung mbuktekaken bilih suasana sing diceritakne teng contoh itu bisa terjadi. Hanya sebatas bahwa suasana begitu itu bisa terjadi. Tapi hakikat kedadeane apa ya persis ngono iku? Mboten persis. Mboten persis. Niku ngertine kudu lek wis ngalami iki. Jadi pengawasan ingkang sampun mbok menawi tigang dinten apa tigang rekaman ingkang sampun dipun paringi pinten-pinten contoh tiyang sing su'aul basirah niku pun mulai ngrasa parek dumateng Allah. Yang sing pun dugi ainul basirah niku mulai ngerasa ngerti bilih piyambake menika mboten wonten sing wonten namung Allah. Yang sampun dumugi hakul basirah niku pun mboten kelingan leh ora ana lan yo wis ora kelingan leh tau ana. Apa suasana begitu itu bisa terjadi? Bisa. Mboten tok mawon. Gambar dicontohnya di wingi niko pertemuan antarane dua orang kekasih. Ketika benar-benar sudah ngendeng, ketemu sirah-sirahane mak tatap ngoten. Saat berapa detik tatap niku piyambake pun mboten kelingan napa-napa. Sing ana nggih namung sing diadepi. Nah, niku saged. Tapi apa tahu lek ketemu Gusti Allah ya tatap ngono kuwi. Mboten persis. Jenenge contoh niku mboten persis, lha nek persis lah jenenge nyai. Dadi namung contoh. Terus diibaratake kak napa istilah sanepan-sanepan contoh-contoh niki namung kangge sepisan mendekatkan pemahaman, kaping kalih namung mbuktekake lek suasana sing munggul wong akeh dianggap ora mungkin. Iku ternyata kemungkinan itu sering kita alami sendiri. Betul lagi, sering kita alami sendiri, cuma dalam hal objek maksudnya nalika niki pertemuan niki kalih Allah, nah itu sudah barang tentu gak bisa sama kalih pertemuan dumateng liyane Gusti Allah. Tapi bahwa reaksi tiyang sing pun dumugi mulai su'aul basira, ainul basira, ngantos hakul basira, itu reaksine bisa terjadi seperti itu, cuma reaksi seperti itu apa ya persis? Mboten persis. Sami kalih nuwun sewu. Kali ini dicontohne. Apa to bedane? Bedane napa? Wong nuwun sewu niki contohne nggih serodok sedarane serodok parno lah ya ben. Niki nggih gampang nih nggih. Apa to bedane ngeloni wong wedok sing bojone dhewe karo ngeloni wong wedok sing dudu bojone? Nuwun sewu niki nek nuwun sewu lek para soal lanang wedoke mungkin padha. Padha iki wong lanang wong wedok lan nek soal padha senenge mungkin ya padha senenge. Tapi bahwa di situ ada unsur lega krana ora krasa salah sing bojone dhewe. Karo ana rasa salah sing melok nyelip nalika panjenengan kumpul lanang wedok itu akan merubah seluruh rasa. Tetep gak podo. Antarane wong kumpul wong wedok teng kompleks karo kumpul wong wedok ning kamare dhewe sing wis disahno karo maratua jenenge kamar nganten tetep tidak sama. Walaupun mungkin soal cerita prosesinya sama. Lebu kamar, wong wis siap, dijawab wae gelem. Mungkin sama sampai nuwun sewu, sampai proses lah nyoplok klambi, nyoplok macem-macem. Itu bisa sama persis. Tapi bahwa di situ ada rasa bersalah dan tidak rasa bersalah, itu jauh berbeda. Nah, kami kali. Dalam hal ketidaksamaan itu, oh, sing kalau maksud, pertemuan dengan Allah itu tetap tidak sama dengan apapun selain Allah. Di gambarnya tenggeri kini ini namun ngancer-ngancer lah. Namun bukti malah suasana ngoten iku enten. Artinya apa? Lek ketika kita bersikap demen, seneng, ngendeng, sing sampai lewung, itu saja bisa membuat kita tak sadar diri sendiri. Nah, apa benek? Lek awak diwidiki masuk dalam suasana ketemu dengan zat yang menciptakan seneng itu sendiri. Ini maksudnya ya? Itu tetap berbeda. Mula nuwun sewu ampun salah pemahaman. Bila contoh khususnya sing nyangkut soal Allah, ya. Contoh itu tidak sama persis. Itu hanya sekedar membuktikan bahwa Allah, kenapa? Bahwa rasa seperti itu bisa terjadi. Padahal itu belum ketemu Allah. Lah apa meneh? Lek sing dirasa sing mlebu teng ati niku jemene dateng Allah, lah itu akan lebih. Lah terus lebih kaya apa? Ya niku mboten kena diomongne kaya apa. Mboten kena diomongne kaya apa. Niku sing penting perlu kula cegati, maksudnya kersane mboten mungkin salang surut pemahaman itu. Terus kados dawuh sing wonten ing dawuhipun kitab Al-Hikam, kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma'alaihi kana. Kana ana kedhiyen. Niki nganggo fi'il madhi soal. Kana wis ana kedhiyen sapa Allah Gusti Allah wala syai'a lan ora ana suwiji-wiji ku maujud ma'ahu sertane Allah. Allah iku kedhiyen wis ana lan ora ana apa-apa sing barengi Allah. Termasuk kata-kata biyen itu sendiri sajane ora nempel teng Allah. Terus mosok iso jangan begitu. Banyak sesuatu niku sing sajane ora barengan kata nggon sewu. Kebiyen. Jenengan niku Joko. Kebiyen niku Joko. Wis ngono moro-moro rabi jegrek, ilang Jokone. Ilang Jokone ngoten niku napa terus nggih sampean niku berubah. Ilang Jokone ngono kuwi lho. Apa lek ilang Jokone terus sampean berubah dadi ndek. Terus dadi cilik ngoten mergo Jokone kawong ngoten. Lah ngene ngoten. Wa huwa an utawi Allah al-ana saiki-iki iku alama alaihi kana ing atase sifat-sifat alaihi kang iku tetep ing atase ma kana ana sapa Allah. Dan sekarang Allah itu masih tetep bersifat seperti yang dulu. Lah kata seperti yang dulu iki jane ora kok berarti Allah itu diikat oleh waktu, tidak. Sami kali sampe napa sampean iku lek duwe bojo napa nggih terus bujuro terus bujuro niku kantel terus gitu lagi panggah saja nih panggah bujuro sampean niku mboten jadi siji kali sampean. Artinya ada dua hakikat yang berbeda, bujuro bujuro, aku aku, dan aku sak jumene dadi bujuromu, kalau aku saiki dadi bujuromu tetap aku, dan itu gak berubah. Mboten berubah kan? Mboten berubah. Niku namung mbuktekake contoh mawon terus sampean dipahami ngoten terus mrene oh lek ngono Gusti Allah iku tau dadi Joko terus tau rabi lah niki ruwet lek ngono. Mboten sak niki namung mbuktekno bahwa suasana waktu yang berbeda. Sebenarnya waktu itu tidak mengikat apapun. Apa termasuk mengikat aku? Waktu itu mengikat aku saja enggak bisa. Padahal aku iki sajane malah duduk Gusti Allah. Ngomongnya waktu itu enggak bisa mengikat saya. Buktinya apa? Saiki aku ngluyur dik wingi iso. Saget gak? Aku ngluyur dik wingi, aku iso ngluyur dik wingi. Bahwa aku pemenelek pas ngipi, ngono iku iso enggak terikat apa-apa saget. Padahal aku itu bukan Allah. Itu saja wis enggak terikat waktu kok. Lah pemenelek Allah sing gawe wektu. Sama sekali enggak terikat. Terus lah kok gak terikat itu terus kaya apa? Jangan sekali-kali masuk ke wilayah kaya apa di hadapan Allah. Karena Allah itu layu takayyahu, gak kena ditakono kaya apa. Paham ya? Ini terus, wen duwe akal kok arep nganyak-nganyak wilayah suci negusi Allah, ora iso. Ora iso. Lek kowe maksa-maksa arep nganyak rono, mesti kowe dijur karo satpam. Di situ ada wilayah suci yang siapapun enggak boleh masuk, termasuk akal kita pun enggak boleh masuk wilayah sana. Gimana jurenten batasan? Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah, merenunglah, mengembaralah terhadap segala sesuatu yang diciptakan Allah, tapi jangan sekali-kali kamu memasukkan pikiranmu itu di dalam zat Allah, enggak akan bisa. Terus batas pemahaman tentang Allah itu yang diperintahkan sampai kemana? Siji, batasnya sebenarnya gue percaya gue salahnya titik. Jadi orang diperintah nor-nor. Jadi terus diomong nih ngeten nih kita kitab. Niki nyerita nih wong sing wis tau ngalami rasa. Jadi sama no jomok jomok so. Niki sing-sing penting disadari nih niki. Nene sama nyanyin wayai si urung wayai. Dua rasa ngono kok jomok jomok so kaya dua rasa terus cerita-cerita. Malah ngapusi sama. Iku jenenge iddia, ngaku-ngaku sing sakjane ora ana sama nakone. Wong duduk ajudan kok muwaca ajudan ala diguyu. Urung wayahe tok aja ditok-tokne. Wong niki tuke crita niku karepe dhewe, karepe sing ngedhum mriko. Jenengan mboten iso kok. Lek ngono aku tak mulai kudu koyo sekolah ngoten. Tingkat Syu'aul Basirah iku ditempuh 6 tahun. Wetik tingkat Ainul Basirah 3 tahun, tingkat Hakul Basirah 3 tahun. Iku lak sekolah formal. Ini iki soal ati kok. Enten tiyang niku sing proses mulai Syu'aul Basirah teng Ainul Basirah teng Hakul Basirah itu sekaligus dalam beberapa detik bisa. Bisa. Bisa juga yang bertahun-tahun wis melok tarekah, melok suluk, melok wirid iki riyadha iki. Ora iso-iso, bangsa wis arep mati kurang 3 menit baru bisa. Itu juga terjadi. Makanya dalam hal ini proses perjalanan nurani hati menuju kepada Allah antara satu individu dengan yang lain itu enggak sama. Mergo gak padha, aja dipadak-padakno. Lek sampai sampean meksa madak-madakno, yang tumbuh justru malah sifat mazmumah yang lebih berat lagi, napa? Hasud. Lah kok sinten kok dhewe iki kok lha kok wis iso awas lha kok urung. Nah, akhirnya malah mboten ngurusi perjalanane tapi ngurusi reaksi-reaksine. Lan itu jenenge wong kebujuk malah. Termasuk nuwun sewu wong iso cerita ngeten iki. Dewong kula lagi cerita ngeten iki mergo maca kok. Cerita tentang bacaan itu sama sekali tidak sama dengan orang yang mengalami cerita itu. Wong sing cerita tentang suatu bacaan itu ya hanya mentransfer dari kaset mek ngerekam. Apa kaset sing iso ngerekam niku wis ngalami kaya sing direkam? Jauh berbeda. Mula sing jenenge hakikat itu tidak bisa dikarang-karang. Dikarang fiktif, mboten saged. Lek orang ngalami tenan. Lah kok sampean muacak kaya-kaya ngalami. Alah niku malah sampean kapusan karepe dhewe. Niku mung kese ketara. Niki soal rohani, ampun-ampun dipadha-padhane kali soal jasmani. Mergo soal rohani itu wilayah yang tanpa batas. Sementara jasmani itu ada batas, mulane diatur nganggo syariat. Lah batas sing diolehi cita-cita kok pedoman ini sing penting yenem niku kowe percaya Gusti Allah enek sempurna gak duwe kekurangan blas percaya mawon bisa percaya iku ora kok terus dituntut kon buktekne niku mboten niku dituntut dikon buktekne ngoten niku mboten niku dene soal mengke wis percaya terus suwe tambah percayane tambah rasane tambah pangrasane itu berproses dan bentuk prosesnya itu juga tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kalau panjenengan mboten nuwun sewu ora terlalu moro-moro menfonis diri sendiri. Alah, wong kaya aku ki apa wis ora mungkin. Lah iso tok makom-makom ngono piye? Aja kesusu menfonis diri sendiri. Jangan kesusu begitu. Sebaliknya, sing iso maca kitab, sing iso ngaji, mungkin sing wis mulai torekoh suwe, ya aja kemelek. Mergo banyak sekali orang yang dekat itu justru tidak paham, sementara orang yang jauh justru tahu banyak hal tentang seluk-beluk orang yang jauh itu. Gitu? Nek njenengan nate roh ceritane wong sing tidak haji, ning Mina ana kobongan sing lunga kaji ora roh, tapi wong Indonesia malah roh lek ning kono ana kobongan. Lho ngoten niku saged apa mboten nggih? Jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak untuk sampai pada suatu posisi. Karena pilihan posisi kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Gambaran posisi dekat dan jauh itu jangan diikat menurut gambaran sampean, ngoten lho maksudnya. Oh, aku ki ado, oh aku ki cedek. Mboten ampun sampean gambar dhewe. Karena jauh dan dekat yang berkaitan dengan Allah itu tidak bisa dipahami, artinya bisa direkonstruksi terus sampean gambar. Lek ado iku jarake sak meneh kilo, lek cedek iku sak meneh senti, enggak bisa begitu. Ini tidak menyangkut soal jarak jauh dekatnya benda. Rasa itu tidak bisa diukur dengan ukuran jarak. Ibu enggak ada putra ganjal. Ini sing kemantel teng ati niku ada mek sitok. Niku terus diarani sing cedhek karo ibu iku sing ngikol. Padahal malah sing ngikol kuwi delalah ngoten. Sekolahe aja. Tapi yang lebih cepat diombalambilne teng ngambe iku hanya indikasi bahwa itu dekat. Tapi terus hakikate dekate piye? Lah kuwi masing-masing duwe rasa dhewe-dhewe. Yo, apa ta lek terus ora dekat karo ibuke terus sing ora patek dekat itu terus dijual anak? Enggak juga. Akhirnya kabeh kan panggah anak. Hukumnya ya panggah cedek. Oh, ngono lho nggih. Jadi lek panjenengan ndamel kias-kias wonten, mungkin mboten gampang putus asa, upama ketepakan di posisi sing serada mapan, ya ora gampang kemlelet. Ora gampang terus maido wong akal apa kowe iku. Bolak-balik ibadah ora enak rasane, ora enak gunane ibadah. Nggih, sing dadi Gusti Allah dudu kowe, Kang. Lha sing dadi Gusti Allah dudu kowe. Wong Gusti Allah lek dawuhne ancer-ancer ing ibadah pokoke famayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wamayakmal miskola daratin syarriyara. Satu titik kebaikan itu tetap dihitung oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang sepele tapi kita ayape kok tidak dibiji. Tetap masuk itu. Lalu pemanah lah. Percuma kue gepal-gepal muni subhanallah, masya Allah. Tapi kue diwira tahu. Rasakno apa yang gue omongnya. Podo-podo muni sih gak dirasakno. Podo-podo gak dirasakno lagi. Muni dihamput karo muni subhanallah, ya apik subhanallah pada. Senajan sing pas muni dihamput niku wae ya ora dirasakno. Sing muni subhanallah ya ora dirasakno. Padha-padha gak dirasakno. Luwe apik. Muni subhanallah. Buktine napa? Nuwun sewu, penake ngomong kasar, kowe duwe lambe. Karo Gusti Allah ditempleki kata-kata subhanallah, karo kowe duwe lambe dikeki kata-kata dihamput iku berarti lambemu ana kemuliaan sing wis dipilih Allah. Makanya tidak ada istilah percuma. Nah, niki. Terus jaminan. Jaminan. Pemahaman, jaminan rasa. Apakah yang bisa merasakan itu orang yang banyak kata itu berarti sudah pernah merasakan? Belum tentu. Apa orang yang menengahnya gak tahu cerita, itu berarti bodoh. Orang iso ngerasakno? Belum tentu. Lo ngakeh kok. Uang niku nunggoni sego, nunggoni jangan. Wong pawon mergo ndek ngewangi wong duwe gawe malah ora ora rasane niku pirang-pirang. Nggih ta? Tapi enek wong sing wadah tamu, ora melok masak, ora apa, ujug-ujug teko wis keri pisan, ngene mara lungguh blek wis disuguhi wis ora rasane mulih. Mboten wonten. Nggih ta? Dadi mulane kalau kita sudah posisi di hadapan Allah, bener-bener di hadapan Allah itu enggak ada yang beda. Sama. Kesempatannya sama, penilaiannya sama. Ini sama. Karena sama, orang usah lah beda-beda. Lek kowe ketepakan nun sapa kaya kula ngeten iki pas manggone ning ngarep. Apa anggere tulek sing ngarep terus luwih mulya timbang sing ning mburi ngoten iki. Mboten mesti. Wong kula ngeten nek ditinggal plak ora nek wong blas ora iso muni. Nggih ta? Nggih. Lha dadi penyiar barang ngoten iku upama gawe sing nyetel radio ngono ya padha karo wong gendeng ngomong dhewe. Ya, makanya penyiar itu kalau tidak ada pendengar tidak ada artinya. Begitu pula ada pendengar kok penyiar lorong, no, ya bingung padha. Itu nyetel lagu, tak ora dikomentari ning YouTube penyiar. Bangun nyetel tetel lagu wis ngoten. Maka itu sama, berarti posisi yang sama. Guru dan murid itu sama. Apa artinya guru kalau muridnya enggak ada? Begitu pula, apa yang dihasilkan murid kalau gurunya enggak ada? Kasihannya sing kula panjenengan terjebak bentuk, terjebak posisi wadah. Lek guru iki ning kursi khusus rada dhuwur, lek murid ning ngisor. Lah ini kan tingkatan gawean. Rubatun wada'iyah. Tingkatan-tingkatan sing diciptakne manungsa dhewe ya sebenarnya itu nyalai. Lah dipikir sing jerone niku nyalai. Mulane para sepuh ulama salaf niku mboten kersa. Ngaji terus diunggahno teng dhuwur sing lan mboten kersa. Nggih nembe guri-guri niki wonten enten yang podium terus podium itu juga lah terus pendengaran dengan besar begitu dia nembeng guri-guri ni kemana saya kerja ni sami Sunan Kalijogo ni lah penara ke teng watu murid-murid dia teng watu pinggir gunung sami kerana apa pada butuh eh sing kiai ya butuh nyebar nongel mau krono diperintah nah sing santri ya butuh ngurung nongel mau mereka diperintah karo-karo ni ngelaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku niku posisi sing kula aturke sama ngoten niku maksudnya sama niku ben kula panjenengan bener-bener stabil. Ketika mungkin ngerasa rendah ya ben ora putus harapan. Ketika ngerasa luwih dhuwur ben ora kemelek. Muga lek panjenengan nate nderekaken tahlil. Nate nderekaken tahlil nggih niku mesti sering tahlilan. Usah niki tahlilan niku lak produksi sing wis dituku sapa ae. Kaya obat-obatan niku saiki kabeh wong iso tuku. Tahlil iki kabeh iso tuku. Ora patek santri barang ngono ya wis melok tahlilan ngene. Tapi mboten apa-apa. Tahlil niku enten ayat sing ngene. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nggih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah segala sesuatu ma segala sesuatu menyangkut menyangkut menungso liyane menungso niku kalau buteng ma kabeh. Ma fis samawati apapun yang ada di langit wal ardi dan bumi itu semua milik Allah. Sebagian ulama niku enten sing maknane lafal samawati dimaknane asline. Asline kata-kata sama yasmu niku maknane wong sing munggah. Apa ae sing ana munggah? Lan apa ae sing ning ngisor arut? Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apapun yang kamu perlihatkan dan apapun yang kamu samarkan, kamu delikkan. Delikkan itu kok. Iya, pokoknya sing didelesekno ditutup-tutupi jangan sampai kelihatan. Wis ta? Mas yo ketoke kowe niku mulih kok kerja niku leh ngekeki dhuwit bojone diakehno. Ben bojone ra muring-muring tapi ning jero iki sakjane wis disimpenan liya. Bojomu kena mbok apusi. Tapi yuhasibkum billah. Allah akan menghitung itu. Dari hitungan itu, Allah akan memberikan keputusan-keputusan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan menghapus hitungan-hitungan tadi bagi orang yang Allah mengendaki untuk menghapus. Dan Allah pun akan menyiksa. Wa yu napa? Yuhasibkum bila fayaghfiru man yasha wa yu'adzibu. Dan Allah akan menyiksa man yasha kepada siapapun yang dikehendaki. Kata-kata ini, ayat ini adalah menyangkut soal posisi Allah terhadap makhluk. Memang sama. Tapi ketika kita berposisi pada diri kita mau menghadap Allah, nah itu ada aturan-aturan. Jangan kita mau menghukumi diri sendiri, tapi dari sisinya Allah akhirnya terus muni, alah, nek ngono ya padha ae, salat karo gak salat ya padha ae. Timbangane padha ae salah ora usah salat. Iki jenenge menghukumi diri sendiri dari posisinya Allah. Betul nggih? Kalau dia pengen membatasi, menghukumi diri sendiri, makanya dari batas kita. Apa? Kita ini hamba. Karena hamba gak ambil keputusan. Yang ambil keputusan, kono. Nah keputusannya itu ya manut. Kono ngongkon salat aku ya salat, kono ngongkon poso aku poso. Wene lek ngitung kok nganggo akal kalau sampean akhire nuwun sewu apa to gunane rabi barang? Rabi itu kan hanya formalitas pengadatan umum-umum ngarani rabi. Jadi lek butuhe nuwun sewu sakniki kan lebih gencar niku soal alah soal seminar-seminar seks macam-macam niku. Lek butuh untuk kepuasan saya kan padha gelem lah ya wis. Dadi mangono rabi lah mek kontrak untuk jejeran lah pun ruwet ya. Karena apa? Itu kita dadi Gusti Allah dhewe menghukumi hidupnya sendiri, memutuskan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dari keinginan diri sendiri. Maka Allah enggak masuk dalam hitungan lingkaran hidup sampean. Lah iki ku sing jenenge sampean keluar dari wilayah kekuasaan Allah. Berarti sampean mati dadi pangeran dhewe. Nah, niku sing berbahaya. Napa akhirnya ya ternyata ya tabrakan tenan. Wong jenenge wong niku ya panggah. Wanggah ingin dikuasai kok. Wong niku ketoke kaya pengen kuasa, tapi dia iki pengen dikuasai. Nek gawe sing nguasai ngono ya ling lho, padha ae. Buktine gak direken wong ngono ya ruwet. Padahal nalika gak direken ora gak dikuasai wong lho, gak direken ya ora dikongkon, ya ora diperintah, ya ora dijaluki tulung, ya kan jenenge wis kuasa karepe dhewe. Ngono ya bingung kok. Nggih. Padahal nalika kuasa niku malah repot. Nalika wong niku kuasa ning donya lho nggih. Kuasa ning donya malah dikongkoni wong kok. Dadi presiden ya dikongkoni DPR, MPR, melenceng sithik dipanggil. Ora patek nganu sithik wis dikon mundur lho ngoten niku lagi. Mergo sik dikongkon. Terus pengen gak dikongkon. Wis dilengserne ya terus lara dadakan ngoten niku. Niku pengen dikongkon. Pengen dikongkon. Wong niku sajane pengen dikongkon. Orang yang sudah biasa diperintah, kok enggak diperintah itu juga oleh. Lah mongko, kula panjenengan iki posisine posisi hamba dan watak dasar hamba itu mesti ingin diperintah oleh juragan. Karena seorang hamba kok enggak direken karo juragan, ya ora diperintah, ya ora diapa-apane, kok niku mesti gak penak. Itu sudah siksaan tersendiri. Biasane wong sing diposesek mengene karo juragan, niku terus ngomong sing ora enak karo sing di posisi di hadapan juragan. Terus hasud fitnah macam yo, ono sing dipercaya lho, sakjane lek ngono aku yo iso. Alhamdulillah, niku persis kelakuan iblis. Anane iblis niku hasud karo Nabi Adam niku lak perkarane napa to? Sing paling greget to iblis niku, paling manggal to iblis niku mergo napa? Iblis malah ora dipercaya Gusti Allah. Ya ora disiksa jane karo Gusti Allah. Wong mlebu neraka jahanam ora lara apa mung iblis. Wong padha genine kok. Mboten lara. Sing setan lara niku mergo napa? Ora direken. Minas syaitani rajim cer jawane aku nyuwun pangreksa sangka panggodane setan sing ora direken Gusti Allah. Wong lek wis gak direken niku nguwatiri. Reaksine watak wong gak direken. Wong lho nggih. Mergo wong iki sajane butuh direken. Nah, mula sangka niku, kula matur khususnya teng ibu-ibu. Nek bapak-bapak rawuh niku sampeyan neken, Bu. Sing marai sok-sok niku terus muncul lakon sing ora patek apik niku mergo kadang-kadang ibu niku gak ngreken bapak, luwih ngreken piring. Piring kotor sithik dikorai lho, bapak niki kumus-kumus kok kantor ora nek selus-selus. Jalan disai to sakjane iki to, Pak, nggih. Niku kadang-kadang niku Bu, kena wedang setan aja kurang-kurangi lo, lho. Mboten lho nggih. Jenenge luwih penting no gelase karo piringe katimbang bapake. Nggih to? Padahal gelas karo piring sing kono bapake lho sakjane. Nah, mula sampean niku ngati-ati. Watak dasar manusia pada akhirnya adalah ingin diperintah, ingin dikongkon. Ya monggo, kono iku wis diperintah, ayo budal lo diperintah. Itu akan menenteramkan kamu. Mula. Nggih. Wonten hadis dawaken man zaqata mal iman man zaqata mal imani man radhiya billahi robba iso ngrasakno rasane iman yaiku wong sing ridho Gusti Allah dadi pangeran. Artinya Gusti Allah yang punya wewenang ngatur, Gusti Allah yang punya wewenang merintah, aku iki wewenange ming diperintah diatur. Nek sampean ridho diperintah Allah, ridho diatur Allah, maka apapun peraturan Allah, apapun yang diberikan Allah akan terasa nikmat. Wong wis rido dhisik. Wis rido dhisik. Jenengan wis kadung rido, pas suasanane rido lho nggih. Rido karo garwane, rido karo bojone. Apapun perlakuan suami pada istri, sing istrine wis rido, niku lha nun sewu apa meneh kok trimo dirangkul. Apa meneh kok trimo digandeng. Apa meneh trimo didemek tangan. Diperkes mergo banget kangene. Niku mboten brontak kok. Lha diperkes iki sampe megap-megap niku lho. Niku njaluk neh lho wonten lagi. Terus ya niku ana suasana rido. Coba lek pas ati nek rido, pas rada metuju ngoten. Lha apa meneh kok di gandeng teko tok lek mlebu lho pap jegel ngoten niku. Nek nate to Bu nggih. Nate niku ibu-ibu niku nate. Niki mila kula panjenengan sakniki jane nuwun sewu niki kula enggak sengaja kula enggakno. Cerita tentang tingkat orang yang suluk kepada Allah yang indah seperti itu enggak bisa dipaksakan. Enggak bisa dipaksakan. Yang penting sakniki kudu bali teng asline. Kowe iki kawula diperintah apa lakonono. Soal nanti setelah ngelakon itu apa yang terjadi? Mboten sami siji lan sijine enggak padha. Sing penting kowe saiki wis diperintah kanggo ngrabeni anake marang tuamu, rabenono. Wis ta? Apa itu nikah hawat itu saja belum lagi kurus lakon. Orang bang, reaksi setelah itu apa? Itu masing-masing keluarga sudah lain-lain. Orang kalah ni, kalau merotu merotu ditawani, terus nengke naik le. Iki bucu mungkin rucu. Nek kau engko gawe omah di rono rono, kau aku lek keluar nek sing ramut. Terus tahu serasa usah pengen rono rono rono. Terus omah hiking gono rono. Lek perlu ku toko kuwi wis langganane wis akeh. Wis kowe sing ngurusi aku tak ndelok karo ndongakno anak putuku ae. Ngene sing ngono kuwi. Ngene sing moro-moro agek bojone meteng ning kepan ngono malah maro tuwa cerita. Anu lho Le. Biyen kuwi nalika makmu ya mak e bojomu kuwi ya pas meteng bojomu kuwi oleh utung wulan teng kepan ngono kuwi aku iki siap sembarang kali lho omah terus gawe dhewe aku lho. Ya nek mantu diomongi marah tua ngono kuwi padha karo ngali kok kene padha karo mboten. Lho niki beda-beda. Tur malih nuwun sewu nek kadang-kadang wong niku gampang kecelek kok. Nek hubungane kali sesama menungsa lho nggih. Gampang kecelek. Apa yang terjadi setelah pernikahan dan yang sebelum pernikahan itu sama sekali sulit diprediksi. Ana kalane asale mantu sing diguwet ning emah lek aku duwe mantu iku emah tenan wis pokoke lek delok bentuke ngono kuwi sempah. Lah lek delok anake nungguhe katae wis to Mak. Saman emah ya ora apa-apa. Pokoke sing penting aku pangestoni. Mangestoni piye wong emah kok kon wis to wis muni ya lek tak pangestoni muni ngono lho Mak ngoten. Lah akhire nungguhe kat wis jenenge anak njaluk ngoten wong tua kadang ya ora tega ya tak pangestoni. Tapi akhire panggah emah. Bungsa ngoten akhirnya terus jadi mantu ni tenan. Jadi aku delalah mantu sing diguwet ini ni, malah sing apik dhewe karo marang tuane. Ni aku lah sering terjadi ngoten. Nek botok apa sitik ya marang tuane dipetengno. Boleh pitik jekuan diweno marang tuane. Ya bungsa mantu sing digadang-gadang cul cilik wis kok dadi mantuku. Ya tiba malah sing entek-entek duit ya mantu sing disenengi niku. Hal-hal yang kayak begini, ini kenyataan yang kita alami. Ini menunjukkan bahwa masing-masing orang itu oleh Allah akan dibuat beda, itu jelas. Tidak ada satupun kejadian yang diciptakan Allah yang sama persis dengan yang lain. Pasti enak gesek. Buah pirang milih, pirang senti ini enten gesek. Oh, dan bisa enten gesek. Ngerasakan itu ya. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang suluk, lalu ada yang berbeda hasilnya, berbeda reaksinya. Janganlah merasa kesusu ya. Jangan tergesa-gesa dan kesusu menfonis diri bahwa aku wis iso utawa menfonis diri aku ora iso lho ya ora usah. Sing penting perlu diukur adalah seberapa tingkat kemampuanku rela rido nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin sampean punya kerelaan, maka ibadah yang sampean lakukan akan semakin berasa nikmat. Barang siapa yang rela Allah menjadi Tuhan, Allah menjadi pengatur, Allah menjadi pembimbing, Allah menjadi pemilik, Allah menjadi pengelola. Kalau itu semua dirasakan sebagai keridhaan Anda, maka Anda akan merasakan betapa hidup ini nikmat sekali. Dan itu bukan duniawi. Itu bukan wadak. Itu kerohanian. Itu nuran. Oh, ngaten. Mulane ngadepi urip kok diukur secara jasmani wadak, mesti kecele. Rabi kok sing diukur meng ayu, sugih, berpengaruh, ngoten anake wong terpandang. Ya mesti wali aneh. Sampai itu rabi anak wong sugih. Sing sampean pandeng niku kesugihane ah, sampean mesti dadi buruhe bojo sampean. Ya mesti niku nek cara contoh sing kuna biyen kiai kuna lek nyontone kowe rabi kok sing mbok pandeng sawahe bojomu. Nah, kowe mesti akan macul bendina. Macul bendina niku mesti. Semono kok lek kowe rabi kok sing mbok pandeng ayune bojomu. Mandeng ayune bojomu, kowe dingkok-ngkok bojomu ra wani megat. Ora lagi pegat dia, tak pegat dia mana yune, ora tak pegat dia kabel dong lirik. Wes, ceritanya tu di dawa. Ngoten, macam-macam lah itu nanti tu jadi berita di koran. Bisa mlebu ning Liberty, bisa mlebu ning macam-macam ke, ning Memo, ning Jawa Pos, ning Surya, alus. Jadi cerita orang ni, apa sahaja memang perkara ni lu. Ketika kita menghadapi kenyataan menikah. Tapi sudah dipandeng, duduk. Bagaimana menikah itu jadi perintah Allah yang kita lakukan secara sadar bahwa ini perintah. Enak mana sih, wong rabi ini sudah dipandeng. Kenapa? Wow, sugiye, ayune, wong nanti sudah dipandeng itu bapaknya. Bapaknya wong terpandang. Wah, anaknya DPR pusat. Wah, bagaimana yang ngerti? Wah, anaknya DPR pusat. Alah, sampean kok sing sampean pandeng ngono kuwi. Sampean malah tingak-tingok. Kabeh kono wong top-top sampean dhewe wong desa ora malah kaya ketek ditulup tolah toleh ngoten. Lek tolah-toleh fisik mungkin sampean dhelek iso, tapi tolah-toleh rohani, tolah-toleh nurani, ati sampean krasa cilik lho terus ora malah akhire sampean di hadapan istri harus menyembah. Iya kan nggih? Nggih. Nah, pesene kanjeng Nabi delok ngukur lek kowe arep nikah kuwi pasbar bidat titik. Artinya akad pernikahan suami istri itu keduanya sadar bahwa pernikahan itu perintah Allah. Karena perintah Allah ada kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus diselenggarakan. Jadi nuwun sewu nggih, lek pas nalika ngrangkul bojone, nyekel tangane bojone, jangan hanya sekedar aku ingin, saya sudah kangen. Engko lak sampean berarti menuruti kangen toh. Tapi sadarilah bahwa ini suguhan dari Allah dan Allah itu kalau nyuguhi disuruh untuk dinikmati. Lah jajan paringane Gusti Allah wis tampone lah. Lah, iya. Maka dari situ sampean akan merasa betul-betul ada dua nikmat yang double. Yang satu nikmat karena syahwat terpenuhi, yang satu nikmat bahwa aku merasa dekat sekali dengan Allah. Maka jangan salah paham. Ketika Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah nanti bersabda bahwa dunia ini sing tak senengi mung perkara telu. Nomor siji ati, mangen-mangen. Nomor loro An-Nisa wong wedok. Nomor telu wajulah kurratu aini fi shalah. Atiku ya ayem tentrem gak goget blas iku nalika aku salat. Jadi dunia iki sing disenengi Kanjeng Nabi meh telu salat, wong wedok kalih wangen-wangen. Sampeyan namun salah paham niku. Karena apa? Wangen-wangen itu adalah salah satu bentuk penampilan sifat jamalnya Allah. Wanita itu adalah pusat keindahan dunia. Pusat keindahan dunia itu orang yang wong wedok, orang yang sing indah. Itu harus disadari. Harus disadari. Apa maksudnya? Itu hanya penampilan. Artinya penampilan hakikatnya yang tampil itu adalah sifat indahnya Allah. Nek nalika enek wong ayu. Bukti ini, suatu saat sifat indah hanya Allah itu bisa dicabut oleh Allah. Senajan jilengri wongnya panjat. Enak wong ayu dan ayu. Tapi nanti kau sampean kereketan mergokono mecucu. Niku ayu iso ilang belas. Sakit ya? Nah itu apa artinya? Berarti ketika itu sifat jamalnya Allah hilang. Diambil oleh Allah, dimunculkan oleh Allah sifat kohar. Sifat pemaksaan. Sehingga sampai dipaksa oleh Allah. Gelem gaal gelem. Ya kudu ngadepi bojo sing merengut. Itu yang muncul sifat kuat. Nyatanya sama gak bisa mengelak oleh. Bojo merengut itu sama terus. Hei wati aku. Wah ya orang ya. Pangkas lak telak di kamar. Bojo kok merengut. Ini ngerti. Harap lu ngerti jalan ini tinggal gelagang colong payu. Nengomah ini orang apa enak diperenguti. Ya itu ketika itu yang tampil adalah sifat kohar. Sifat jabarnya Allah. Nah, di situ sebenarnya kalau sampean sadar apa to bedane dikohar Allah karo

Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhotohul amalu. La tata'adda ojo ngliwati apa niyatu himmatika sejo tujuane cita-citamu ngliwati ila ghairihi maring liyane Allah. Nek kowe duwe cita-cita, duwe kepenginan, duwe tujuan, aja pisan-pisan kuwi mbok liwatno sampai ngliwati Gusti Allah. Ngliwati kuwi sampai ya sampe ninggal Gusti Allah. Kowe duwe penganggep nek liyane Gusti Allah iso nulungi barate ngono. Mergo apa fal karim? Mongko utawi pangeran kang maha loman, maha murah, iku la tatakhotto ora bisa ngliwati hu ing al karim apa al amalu. Piro-piro kekarpan, piro-piro kepinginan. Kita ayam, kue durung pingin gue. Allah wis ngerti lek kue arep pingin. Merkopo lewat sini tak no pinginan gue ya kono. Sengobah no hatimu sampai mana kue dia kepingin gue ya kono. Ya terus, ya wes sadaran aku ingat lanek maturitmu. Sadarano, artinya ternyata banyak hal yang terjadi. Mutak sampean kilas balik mawon lah. Kilas balik mawon teng urip sampean dhewe-dhewe. Sing sampean alami mulai cilik pletik sampai saniki sak tuwae sampean niku sing dadi napa sing sampean pengin, lak mboten. Sampean moro-moro iso modho dadi gedhe napa sampean rancang? Mboten. Kok moro-moro enek sing dadi kiai, enek sing dadi pengusaha, enek sing dadi wong tani. Lha napa niku nggih sampean rancang? Wong mboten. Wis sampean asale ora ana. Ora ana, ora ana. Ora te ora ana kuwi gak ana to. Kok moro-moro sakniki dadi ana niku lho nggih. Rancangane ngriku to. Nek ngono, segala sesuatu yang berkait dengan munculnya keanaan saya, keonoanku, itu juga salah yang ngatur. Lha aja sampai pisan-pisan iki soal sing gawe Allah, sing mbok kon jawab liyane Allah. Lha niku mesti lancar. Wong soal soal cara Jawa sing dikon jawab wong Inggris, ora iso jawab. Niku. Terus nikilah salah satu bentuk kesadaran sing tumbuh saking tiang suluk. Nah, termasuk kesadaran bahwa dia semakin dekat kepada Allah. Niku tandane wong sing su'aul basirah, maka reaksinya juga bahwa karena semakin dekat, jadi dekat ora usah bengok-bengok to. Ora usah bengok. Bengok dekat tak bengok-bengok ya, mak ibarate bengok-bengok niku sapa? Eh, aku njaluk mangan, Mak. Sampai tanggane krungu kabeh. Niku jenenge ngliwati. Nah, pembahasan saat terusipun, insya Allah saya ketipun terusakan wonten ing pengawasan ikan badhe datang. Muga kita tutup pengawasan ini kanthi sarang-sarang donga mugi-mugi apa sing sampun dipun aturaken kala wonten manfaatipun. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala jalla tabaraka wa sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fina wa huwa yukafi mazita ya Rabbana laka alhamdulillah umbawi li jalali wajihika wa awini sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabit imanana wa nawir kulubana wa sallimna fitna wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.